Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, azani wa azzakumullahu jami'a. Tayib, yang seharusnya memberikan materi pada malam hari ini adalah Ustadzuna Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Abdul Hasan As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala wa ra'a. Tapi karena beliau sekarang berada di Pulau Sumatera, di Lampung, ya. Nah, lagi ada daurah, mungkin malam ini juga ada, barakallahu fikum. Sehingga kita diminta sama panitia, barakallahu fikum, Bapak Rois Syabab, nah, kita yang baru, tayyib, untuk menggantikan beliau. Nah, sehingga insya Allah malam hari ini yang akan kita bahas bukan Sahih Muslim, tapi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ana berharap antum sudah mendapatkan info dari para musyrif tentang perubahan jadwal. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Masih dalam adab bergaul di tengah-tengah masyarakat. Wala taj'al malika akram min irdika. Jangan engkau jadikan raja itu lebih mulia daripada kehormatanmu. Nah, artinya jangan sampai kehormatanmu jauh lebih rendah daripada sang raja tadi. Wa idza dakhalta majlisan fajlis fi ma huwa aqrab ila tawadhu. Kalau engkau masuk ke dalam satu majlis perkumpulan, maka duduklah di tempat yang paling dekat dengan ketawaduan. Artinya, ketika Anda masuk majelis, jangan bergaya, jangan sok-sokan, karena merasa dirinya adalah orang yang bermartabat, orang yang terhormat, sehingga dia gak mau duduk di belakang, padahal dia telat, iya, sehingga dia menyingkirkan orang-orang barakallahu fikum untuk mengambil posisi yang paling enak dan nyaman, ya, dekat AC, di bawah kipas, barakallahu fikum, ada kursinya, ada sofanya. Nah, tayyib, ya, itu barakallahu fikum, kata beliau, ya, bukan satu contoh yang baik, ya. Nah, jadi pilihlah tempat duduk yang membuat engkau dekat dengan ketawaduan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Oh, antum ustaz besar misal, ustaz kibar. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang menghadiri mungkin majelisnya masyayikh. Barakallahu fikum. Nah, antum terlambat, sudah padat, ya sudah, duduk di belakang. Iya, barakallahu fikum. Nah, tidak perlu maksa-maksa menyingkirkan para junior-juniornya untuk mendapatkan tempat duduk yang paling depan. Ya, itu bukan contoh yang baik. Wala tajlis ala tariqi. Jangan duduk di jalan. Nongkrong-nongkrong di jalan. Fa idza jalasta faghdhal basara. Wansur al-mazluma wa arshid abdal. Kalaupun engkau memang mau tidak mau barakallahu fikum duduk ya di pinggir jalan tadi, mungkin barakallahu fikum ya memang kerjanya di situ, entah bengkel ya kan atau jualan barakallahu fikum, nah ya memang kerjanya di situ mencari maisyah di pinggir jalan barakallahu fikum, nah maka kata beliau, tugasmu ghuddal basar, tundukkan pandanganmu. Ya, kalau ada cewek-cewek yang lewat, jangan digodain. Sweet sweet gitu ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan. Atau dipanggil atau barakallahu fikum dihadang jalannya. Nah, tayyib. Kenalan dong. Nah, IG-nya apa? Barakallahu fikum ya. Tayyib. Jangan. Ya, itu terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Naam. Tundukkan pandangan Anda. Ya, kalau memang mau tidak mau Anda tayyib berada di sana. Wansur madzlum, tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ya, ada orang yang ingin dicopet, barakallahu fikum, naam, diingatkan. Ada orang yang ingin barakallahu fikum dipalak, ya barakallahu fikum dibantu, ya. Bukan tukang palaknya yang dibantu, tapi yang mau dipalak dibantu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi enggak diam saja kalau ada kezoliman di situ. Ya, ada kecelakaan juga bantu. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus aktif karena itu sudah jadi tanggung jawab Anda. Ya. Ketika Anda memang kerjaannya di situ. Nah, itu jadi tanggung jawab Anda. Selain Anda mencari penghidupan di sana, nah, Anda juga harus punya peran sosial di situ. Iya. Nah, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, barakallahu fikum, nah, ya dibantu, ditolong orang-orang yang lewat tadi. Atau yang belum makan ya, nah, ya dibantu. Itu sudah menjadi tanggung jawab Anda yang memang kerjaannya di pinggir jalan. Wa arsyid abdal, dan Anda memberikan bimbingan orang yang tersesat, orang yang tanya jalan. Nah, mas, kalau mau ke Malang lewat mana ya? Oh, sini mas. Nah, lewat sini bisa enggak? Bisa, tapi jauh, muter lewat sini. Gitu ya. Tayyib. Itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita memang barakallahu fikum mau tidak mau duduknya di pinggir jalan karena memang kita kerjanya di situ. Paham ya? Nah, jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Ketika ada yang tanya jalan, kita kasih tahu, ketika ada yang barakallahu fikum diganggu, kita bantu. Nah. Dan tadi ya, banyak-banyak menundukkan pandangan barakallahu fikum. Nah. Wala tabsuq fi jihatil qiblati wala an yaminika. Jangan engkau meludah ke arah kiblat. Jangan pula meludah ke sebelah kanan. Walakin an yasarika tahta qadamikal yusra. Tapi meludahlah ke arah kiri ya. Naam. Di bagian bawah kaki kirimu. Nah, jadi ke arah kiri. Meludah ke arah kiri, ke arah bawah. Ya, jadi bukan ke depan, bukan juga ke samping kanan atau ke arah kiblat. Nah. Wahdhar majlisal awam. Hati-hati kalau majlis sama orang-orang awam. ya, nongkrongnya sama orang-orang awam. Nah, walaupun itu bestinya antum, teman dekatnya antum. Nah, apalagi kalau pas liburan, ya. Nah, itu biasa teman-teman sekolah, teman-teman lama yang memang bukan dari background santri atau santriwati. Nah, cukup punya pengaruh yang besar, ya. Nah, lebih banyak ke arah negatifnya daripada positifnya. Kalau kamu bermajlis dengan orang-orang awam tadi, fa'in fa'alta fa'alaika bittaghaful amma yajri min su'i akhlaqihim. Ya, maka sikap kita sudah seharusnya bagimu untuk mengabaikan. Jangan diambil hati apa yang terjadi pada diri mereka berupa akhlak yang buruk. Nah, artinya jangan gampang tersinggung, jangan diambil hati, ya kayak gitulah, nama juga orang awam. Ya, nah, tayyib. Tahu-tahu antum dipanggil, "Jir, sini jir." Gitu ya. Kan kalau anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu biasa. Barakallahu fikum, nah, tayyib. Ya. Atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Kita dengar itu sekali langsung tek gitu ya. Nah, waduh, dipanggil kayak gini. Barakallahu fikum. Nah, ternyata di circle-nya anak-anak muda itu ya biasa manggil-manggil seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, maka kata beliau jangan terlalu diambil hati, barakallahu fikum. Nah. Iya, nah itu dia buruknya itu, barakallahu fikum. Terkadang keluar dari mereka bahasa-bahasa panggilan yang tidak sopan, ya, yang sangat jelek. Tapi bagi mereka biasa. Barakallahu fikum. Naam. Wa tarkil khaudhi fi hadithihim. Dan meninggalkan terlalu dalam, terlalu larut dalam percakapan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Artinya jangan terlalu terbawa. Wah, lagi seru nih ngomongi, barakallahu fikum, tayyib, bola ini. Nah, kualifikasi Piala Dunia Indonesia lawan Jepang, ya kan? Wah, barakallahu fikum, tayyib. Yang ini ngomongi Jepang, yang ini ngomongi Indonesia, barakallahu fikum, nah, tayyib. Tahu-tahu keluar lagi wasit Oman, ya kan, barakallahu fikum, nah, pembahasannya. Tayyib. Kata beliau, jangan terlalu mengikuti, antum terlalu dalam, ya, mengikuti perbincangan mereka. Nah, ala kadarnya saja. Kalau sudah perbincangannya bukan sesuatu yang memberikan nilai-nilai positif, ya tinggalkan saja. Barakallahu fikum. Nah, ya, tapi kalau ada nilai-nilai positif, ilmu misal ilmu bisnis, ada peluang usaha, ada peluang, barakallahu fikum, jasa. Nah, ya boleh kita belajar dari mereka. Tapi kalau sudah hal yang laghun, hal yang berbau dosa, nah, ya tidak perlu sungkan dan segan untuk meninggalkan majelis itu. Nah, ana izin balik dulu ya. Kenapa? Di rumah masih banyak kerjaan. Nah, ya mau bantu ibu, mau bantu bapak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nanti ketemu lagi. Ya, barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau sudah perbincangannya, perbincangan yang negatif. Wahdhar kathratal mizah fa innal labib yahqidu alayka fil mizah wasafiha yajtari alayka. Hati-hati, kata beliau, terlalu sering bersenda gurau, bercanda. Karena orang yang labib, orang yang cerdas, ya, kalau kamu guyoni terus, ya, lama-lama dia akan emosi. Ya, dia merasa Anda ini sedang apa? Meremehkan dia. Nah, kalau yang Anda guyoni, yang Anda candai, yang Anda barakallahu fikum, tayyib, ya, goda terus, nah, adalah orang yang labib. Ya. Nah, terlalu sering itu membuat dia merasa, barakallahu fikum, diremehkan. Nah, tapi kalau yang Anda lakukan itu kepada orang yang safi, bercanda dengan orang yang bodoh, orang yang dungu, dia nanti akan berani kepada kamu. Gak ada sungkan segannya kepada kamu. Nah, dia akan melakukan tindakan-tindakan bodohnya kepada kamu, gak ada malu-malunya lagi. Barakallahu fikum. Makanya kata beliau, dijaga, dikontrol, ya. Tidak bagus guyon-guyonan terus. Entah siapapun yang menjadi barakallahu fikum tayyib teman kita. Nah, itu enggak bagus. Baik mereka orang yang pintar atau orang yang safi. Barakallahu fikum. Nah, dan sangat sering terjadi, ya, keributan, berantem, barakallahu fikum, baku pukul, kasih pukul, nam kasih tendang, kasih hantam, ya kan? Nah, gara-gara guyonan tadinya, saling menggoda, saling barakallahu fikum tayyib, ya, bercanda. Nah, lama-lama tersulut emosinya. Tayyib. Akhirnya ya terjadilah yang namanya baku pukul, kasih pukul. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ribut. Nah, ya. Tayyib. Selesai terkait dengan adab dan etika dalam muasyarah. Qala rahimahullahu taala bab fi huquqil muslimi war rahimi wal jiwari wal malik wa nahwi dzalika. Bab terkait dengan hak-hak muslim, hak-hak barakallahu fikum kerabat kita, keluarga, kemudian juga hak tetangga dan hak penguasa. Apa saja yang menjadi hak mereka? Nah, masing-masing punya kekhususan yang harus dan seyogyanya kita berikan, kita tunaikan. Famin hukukil muslim, di antara hak sesama muslim. Antusallima alaihi idza laqitahu. Kalau berjumpa dengannya kasihlah salam. Ya, jangan malas-malas menebarkan salam di kalangan para talabah barakallahu fikum. Wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau memenuhi panggilannya kalau dia mengundang kamu. Nah, diundang makan, diundang ke rumahnya. Nah, ya. Mas, nanti ke rumah ya. Ada acara apa? Ya, adalah ke rumah aja dah yang saya perlukan sama antum. Ya, sudah ke rumahnya. Ya, selama kita tidak ada uzur. Nah, barakallahu fikum. Yang syar'i tentunya. Termasuk hak mereka untuk kita tunaikan. Wa tushammituhu idza atisha, dan engkau tayyib mengucapkan ya yarhamukallah ketika dia bersin dan membaca alhamdulillah. Nah, ketika teman bersin membaca alhamdulillah, maka engkau menjawabnya dengan yarhamukallah. Wa ta'uduhu atau wa ta'udahu idza marida. Kalau teman sakit maka kunjungi. Ya, termasuk baiknya dalam pertemanan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Khususnya teman yang satu sakan, barakallahu fikum na'am, atau satu kelas, ya. Baik. Kita memiliki rasa pedulian. Ya, kalau tidak bisa membawakan makanan, ya paling tidak mendatangi dan memberikan doa, support, ya, memotivasi dia. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Wa tashhada janazatahu idza mata. Dan engkau ikut menyaksikan jenazahnya ketika dia meninggal. Yaitu mulai dari mensolati, mengantarkan, dan menguburkan. Nah, wa tabarra kismahu, dan engkau berbuat adil dalam pembagian dengannya. Kalau ada bagi-bagi, ya bersikaplah adil. Nah, misal di kamar lagi ada bagi-bagi nasi bungkus ini, teman kita yang satu atau yang dua lagi enggak ada di kamar, ada yang lagi mencuci, ada yang lagi barakallahu fikum mungkin tayyib belanja di luar, ya. Nah, sisa dua ini, ya. Maka termasuk hak mereka kita berikan jatah tadi. Ya, jangan dimakan. Oh, si fulan enggak ada, ya sudahlah ini kita bagi aja, kita makan. Nah, itu ya tidak baik. Jadi ketika ada bagi-bagi, ya kita bagi teman kita tadi. Barakallahu fikum. Nah, dengan pembagian yang adil. Wa tansahalahu idzas tansahaka. Dan engkau menasihati dia kalau dia minta dinasihati. Nah, ya semampunya kita. Masa minta nasihat sama nah Ustaz, ya dia itu lebih pinter, dia itu lebih jago, dia itu lebih baik, dia itu lebih saleh. Mana ini santri nakalan kok bandel. Masa minta nasihat sama anak izin aku. Enggak boleh gitu. Ya, kadang nasihat orang yang nakal itu lebih mengena. Ya. Nah, daripada yang enggak nakal. Daripada yang biasa-biasa. Barakallahu fikum. Kadang orang nakal itu ngomongnya itu barakallahu fikum tayyib ya, lebih pas daripada yang enggak nakal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, karena dia sudah merasakan bagaimana nakal itu dan barakallahu fikum tidak enaknya, dampaknya dan buruknya. Nah, tayyib. Tapi karena ya dia masih terpengaruh dengan teman-temannya, masih barakallahu fikum terbawa oleh hawa nafsunya, ya dia terjatuh dan terjatuh lagi. Tapi secara barakallahu fikum tayyib, iya, relung hati dia yang paling dalam, nah dia tidak suka barakallahu fikum. Nah, jadi ketika temannya ada yang minta nasihat, ternyata dia nasihatnya lebih mengena, ya. Nah, ternyata dia banyak hafal quotes orang-orang bijak barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ya. Jadi kalau ada teman minta nasihat, ya walaupun mungkin lebih tinggi daripada kita levelnya, ya dinasihati sebisa kita. Nah, wa tahfadhahu bi dhahril ghaibi idza ghaba. Anda jaga teman Anda tadi ketika dia tidak ada, ya. Jaga hartanya. Barakallahu fikum, lemari teman ini lagi pulang sakit. Ya, enggak bisa kembali sekarang. Barakallahu fikum, na'am. Ya, lemari teman-teman yang ditinggal itu tanggung jawab antum untuk menjaganya. Barakallahu fikum. Malah jangan dibobol. Si fulan kok enggak datang-datang, ya sudah kita bobol aja lemarinya. Nah, masih ada jajan, masih ada peralatan mandi dipakai semua barakallahu fikum. Nah, iya. Pulang-pulang temannya balik ke pondok, "Loh, kok udah kosong lemariku? Mana barang-barangku?" Ya dikira antum enggak pulang, ya sudah kita pakai, ya, akhi. Nah. Ya, nah itu tidak bagus barakallahu fikum. Ya, jadi kalau teman kita punya harta, kita jaga. Nah, atau dia punya jam tangan, dia taruh sembarangan, ini kita amankan. Barakallahu fikum. Nah, diamankan untuk diberikan kepada dia, bukan diamankan kemudian dijual, ya. Barakallahu fikum. Nah, diamankan untuk dikembalikan. Ya, akhi, jam antum tadi ketinggalan ya di kamar mandi. Oh iya, nah ini hati-hati jangan sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga menjaga kehormatannya ketika ada orang yang menjelek-jelekkan dia, ya dia menjadi pembelanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, itu baru teman yang sejati. Ya, uskut anta, antum diam. Nah, enggak benar. Antum yang antum bilang itu tidak benar tentang si fulan. Barakallahu fikum. Tayyib, wa tuhibbalahu ma tuhibbu li nafsika. Engkau mencintai untuk dia apa yang engkau cintai untuk dirimu. Jadi apa yang kamu senang, kamu berikan juga untuk saudaramu. Wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika. Engkau membenci untuk temanmu seperti sesuatu yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Ya, kalau kamu tidak suka dibeginikan, ya jangan membegitukan teman Anda. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau engkau suka dibeginikan, maka begitukanlah teman Anda. Jadi sikapilah teman itu seperti diri kita sendiri. Wa jami'u hadza manqulun fil athar. Semua adab-adab ini dinukilkan di dalam athar. Wa minha alla tu'dhi ahadan minal muslimina biqaulin wala fi'lin wa anta tawadu'a lil muslimin. Di antara hak sesama muslim, janganlah engkau menyakiti seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan ucapanmu, tidak juga dengan perbuatanmu. Dan ya, bertawadhu'lah di hadapan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Wala tatakabbar 'alaihim, jangan kamu menyombongkan diri di hadapan mereka. Wala tasma' balaghatin nas ba'dihim fi ba'din. Jangan engkau dengarkan katanya-katanya dari orang sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya. Nah, enggak usah didengarkan, tidak usah diladeni. Katanya si fulan begini loh. Katanya si Alan begitu. Nah, barakallahu fikum. Enggak usah didengarkan. Atau dihentikan. Diam. Nah, barakallahu fikum. Wala tuballigh ba'dahum ma tasma'u min ba'din. Jangan pula kamu suka menyampaikan, ya, tayyib, pernyataan sebagian mereka yang kamu dengar kepada sebagian yang lain. Nah, jangan. Mas-mas, ana dengar katanya si fulan antum itu begini ya. Nah, tayyib. Itu akan menyebabkan terjadinya perseteruan dan permusuhan. Nah, ana dengar lo, si fulan itu bilang katanya antum begini. Ya, ana dengar si Alan bilang antum begini. Nah, itu bukan etika yang baik. Ya. Nah. Sehingga ketika kita mendengarkan penukilan-penukilan orang lain tentang teman kita, barakallahu fikum, ya, kita cegah orang tersebut ya untuk berhenti untuk bicara yang seperti itu. Enggak benar, ana kenal dengan dia baik orangnya. Nah, apa yang antum katakan itu tidak benar. Barakallahu fikum. Kemudian, ya jangan antum nukilkan lagi kepada teman antum. Tadi si Hule bilang gini loh tentang antum. Nah, enggak usah. Ya, tidak perlu disampaikan. Karena itu akan mengandung permusuhan dan akan bisa membuat ya adanya barakallahu fikum kebencian antara kedua belah pihak. Naam. Wa minha alla tazida fil hajrati ala thalathati ayyamin liman tayyib ta'rifuhu. Di antara hak sesama muslim adalah jangan engkau menghajar dia, memboikot dia lebih dari 3 hari bagi orang yang engkau kenal. Ya. Nah, ketika terjadi keributan, kemarahan, sama-sama marah, sama-sama emosi satu dengan yang lain, dan ini dalam masalah pribadi, dalam urusan duniawi. Nah, syariat ini masih memberikan toleransi, ya wajar, itu sangat manusiawi. Nah, ribut-ribut antara 2 orang insan, barakallahu fikum. Nah, jangankan sama teman, suami istri saja kadang ribut, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, kakak sama adik saja kadang ribut. Urusan-urusan dunia, urusan-urusan pribadi. Maka syariat ini barakallahu fikum memberikan keringanan ya selama 3 hari. Nah, 3 hari itu dijadikan sebagai waktu untuk merenung dan menyadari kalau keributan dan permusuhan atau saling hajar tadi bukanlah solusi yang bagus. Nah, dengan dasar hadis yang masyhur, li hadithil masyhur fi dhalika wa fil hadithil akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li mu'minin ayyah jura mu'minan fawqa 3 ayyam. Nabi mengatakan tidak halal bagi orang yang beriman untuk memboikot untuk mendiamkan, untuk mencueki saudaranya yang mukmin lebih dari 3 hari. Ya. Naam. Fa idza marrat bihi 3 ayyam falaqiyahu fayusallim alaihi. Kalau sudah berlalu 3 hari, kemudian dia berjumpa dengan temannya yang lagi marah-marahan tadi, maka sampaikanlah salam kepadanya. Assalamualaikum. Nah, fa in rudda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri. Kalau temannya yang lagi marah tadi menjawab salam, waalaikumsalam, maka dua-duanya dapat pahala. Iya, enak ya kan? Habis musuh-musuhan, barakallahu fikum, habis diam-diaman, ya, habis saling menjaga jarak, kemudian habis itu barakallahu fikum memberikan salam dan melupakan apa yang telah berlalu, maka keduanya dapat pahala. Wa in lam yarudda alaihi, tapi kalau teman yang dikasih salam tadi enggak membalas, diam saja, melengos, ya, atau membelakangi ketika dikasih salam, assalamualaikum, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik, assalamualaikum, nah, barakallahu fikum, berpaling, faqad bari al musallim minal hijrah atau hajrah, maka orang yang mengasih salam dia sudah bebas, dia enggak kena dosanya, ya. Nah, dari tindakan pemboikotan tadi, yang tidak mau menjawab salam, dia yang masih menanggung dosanya. Barakallahu fikum. Karena lebih dari 3 hari, dia yang berdosa. Nah, tayyib, al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'alam أن هذه الحجرة أو حجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا. Ingat kata beliau, terkait dengan limit batasan 3 hari ini, itu terkait dengan pemboikotan dalam urusan duniawi. Ya. Wa amma haqquddin, adapun kalau terkait dengan urusan haknya agama seperti menghajar ahli bid'ah, ya, maka enggak ada batas waktunya 3 hari, enggak. Fa inna hijrana ahli bid'ah wal ahwa wal ma'asi fayambaghi ayyaduma. Karena menghajar, memboikot ahli bid'ah, ahli ahwa dan ahli maksiat seharusnya terus berlangsung, ya. Berarti enggak ada batas akhirnya, ada. Kapan itu? Sampai dia bertaubat. Ya, sampai dia kembali ke jalan yang benar. Kalau dia tetap ngotot berada di atas kebatilannya, di atas dosanya, ya kita tetap memboikot dia. Iya. Menjaga jarak dan tidak berinteraksi dengannya. Nah, jadi enggak ada barakallahu fikum maksimal berapa harinya, enggak ada. Kalau untuk urusan agama. Malam tadhhar minhum at-taubatu warruju'u ilal haq. Selama belum nampak dari mereka, ya, taubat dan rujuk kepada al-haq. Nah, kalau sudah ada taubatnya, pernyataan taubatnya, pernyataan dia rujuk dari kesalahannya, ya, maka boikot tadi kita lepas, ya. Nah, kita kembali barakallahu fikum berinteraksi dan bergaul dengannya. Kalau belum ada, ya sudah, ya. Boikot itu terus dipasang barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullahu taala wa minha ayyuhsina ila kulli man qadira ayyuhsina ilaihi minal muslimin mastata'a. Hendaknya dia berbuat baik kepada setiap orang yang mampu dia berbuat baik kepadanya dari kalangan kaum muslimin sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, ya. Jadi enggak pilih-pilih. Barakallahu fikum. Tayyib. Enggak harus kita berbuat baik itu kepada ikhwan salafi saja. Nah, kepada orang awam, barakallahu fikum, juga kita diminta untuk berbuat baik, barakallahu fikum. Naam. Semampu kita. Iya. Wa alla yadkhula ala ahadin minhum illa biidznih. Janganlah dia masuk kepada seorang di kalangan mereka kecuali dengan izinnya. Ya, masuk rumahnya atau masuk dalam majelis perbincangannya, barakallahu fikum. Naam. Harus izin terlebih dahulu. Wa yasta'dhinu thalathan fa in lam ya'dhan insarafa. Dan dia diberikan, barakallahu fikum, peluang minta izin, ya, untuk bertemu di rumah sebanyak 3 kali. Kalau tidak ada jawaban atau dengan jelas dikatakan enggak bisa, pulang. Jangan ngotot maksa untuk masuk. Ya. Nah, tok tok tok. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. A'adkhul. Nah, boleh saya bertamu, boleh saya bertandang? Barakallahu fikum. Baik. Oh, enggak bisa. Orangnya lagi sibuk. Oh ya, terima kasih. Lain kali saya datang. Nah, atau enggak ada jawaban. Tok tok tok. Assalamualaikum. Diam saja enggak ada jawaban. Tok tok tok. Assalamualaikum. Diam saja enggak ada jawaban. Iya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Diam saja enggak ada jawaban. Oh, ya sudah. Iya. Tapi kayaknya ada orangnya, Ustaz. Soalnya tadi pas anak ngetok lampunya nyala. Ya kan? Nah, pas anak kasih salam langsung dimatiin. Wah, ini orangnya ini memang sengaja ini, Ustaz. Ya sudah, memang berarti dia tidak berkenan untuk antumku kunjungi, ya. Jangan maksa dari luar teriak. Sudahlah, ana tahu antum di dalam tuh, keluarlah. Ya, nah, tayyib. Tadi lampu nyala, sudah, jangan ngomong seperti itu, barakallahu fikum. Artinya dia tidak berkenan, ya. Nah, ada yang berani terang-terangan, ada yang enggak berani, barakallahu fikum. Sungkan mau terang-terangan ngomong enggak terima tamu, ya. Nah, adabnya seperti itu. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa minha ayyu khaliqan nas bi khuluqin hasanin wa dhalika ayyu amila kullan ala hasabi tariqi ada tariqatih. Hendaknya dia bergaul dengan masyarakat, dengan manusia, dengan akhlak yang baik, yaitu dia menyikapi masing-masing mereka sesuai dengan kondisi, keadaan, kategorinya. Nah, artinya dia pandai dalam menempatkan diri, dia tahu cara bergaul. Ya, dia tahu yang tepat sikap yang dia ambil ketika berhadapan dengan orang tadi. Tentu enggak sama ketika kita bergaul dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, dari kalangan ami-ami, ya. Nah, atau teman-temannya ayah kita. Atau ketika kita ngobrol dengan, barakallahu fikum, anak-anak yang di bawah kita, adik-adik kita. Nah, atau yang sejawat dengan kita. Itu ada trik-triknya sendiri, barakallahu fikum. Nah, fa'in, ya. Fa innahu matalaqiyal jahil bil ilm. Seperti kata beliau, kalau dia berjumpa dengan orang yang jahil, maka ya berikan dia ilmu. Wallahi bil fikhi. Orang yang lalai, yang abai, nah berikan dia fikih. Wal ghabi bil bayan. Orang yang barakallahu fikum tayyib, akalnya itu belum sampai, ya dikasih penjelasan. Nah, adza wa ta'adza. Wa minha ayuwaqira al-masyayikha. Di antaranya juga dia menghormati orang-orang yang lebih tua, ya. Dari kalangan ami-ami, barakallahu fikum, teman-teman ayah kita, dari kalangan mbah-mbah. Nah, ya. Harus menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Nah, unggah-ungguh barakallahu fikum kepada orang yang lebih tua. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan kurang ajar di hadapan orang-orang yang lebih tua daripada kita, barakallahu fikum. Nah, walaupun mereka orang-orang awam. Nah. Wa yarhamu sibyan, dan dia menyayangi anak-anak. Ya. Jadi bukan sebaliknya, sama anak-anak itu barakallahu fikum garang, sama anak-anak itu dia pobi, sama anak-anak itu dia suka ya menjahilin mereka, membuat mereka menangis, menakut-nakuti. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang tepat adalah sama anak-anak itu tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, tak masalah kita ikut bermain bersama mereka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada seorang sahabat yang lagi barakallahu fikum membawa air, nah itu digoda sama Rasul barakallahu fikum tayyib dengan disemprotkan air kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Dan itu di luar dugaan anak kecil tadi ya. Ternyata Rasul mau mengajak dia bermain dengan air, barakallahu fikum. Nah, dan itu kata dia sebagai kenangan yang sangat indah. Nah, dalam hidupnya dia masih ingat Rasul menyemprotkan air itu kepada dia, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak ada masalah kita bermain ya bersama anak-anak tadi. Cuman ya kira-kira ya. Nah, jangan antum main bola sama anak MTQ, anak MTA ya. Nah, dengan power yang antum keluarkan 100%. Ya. Nah, sehingga di kalangan mereka banyak yang patah kaki, patah tulang. Ya, aminya mainnya serius. Kayak ngadepin teman-temannya barakallahu fikum. Nah, iya. Hendaknya ditahan barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa ayyakuna ma'al khalqi kafatan talqal wajhi rafiqan. Hendaknya dia bersama dengan makhluk seluruhnya, ya, dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan rafiq, dengan sopan, dengan santun, ya, siapapun itu. Barakallahu fikum. Ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi, bercakap-cakap, nah, tunjukkan wajah yang menyenangkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Jangan wajah yang cemberut. Wa ayyafiyalahum bil wa'di. Ya, menunaikan janji. Ya, kalau hari ini ya hari ini, kalau besok ya besok. Ya, jangan diundur-undur terus. Ya, walaupun itu dengan orang awam. Wa ayyun sifan nas min nafsihi. Hendaknya dia bertindak barakallahu fikum objektif, ya bertindak adil barakallahu fikum dalam menyikapi masyarakatnya. Nah, terhadap dirinya. Wala ya'ti ilaihim illa ma yuhibbu ay ya'tiya ilaih. Jangan dia mendatangkan kepada masyarakatnya kecuali apa yang dia suka untuk datang kepada dirinya. Wa qala Al-Hasan mengatakan, auhallahu ila Adam alaihi salam arba'a kalimat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam 4 kalimat. Wa qala, dan Allah mengatakan, fihinna jumma'ul amri laka wali walidika atau waladika. Nah, Allah mengatakan pada 4 kalimat ini ada yang terdapat di dalamnya semua ya pengumpul perkara yang ada. Jadi semua urusan itu terkumpul di dalam 4 perkara ini. Baik untuk dirimu dan anak keturunanmu. Wahidatun li. Perkara yang pertama itu khusus untukku, kata Allah. Wa wahidatun laka. Perkara yang kedua itu khusus untukmu. Wahidatan baini wa bainak. Sedangkan yang ketiga satu lagi ya untuk aku dan engkau. Wa wahidatan bainaka wa bainal khalqi. Dan yang satu lagi untuk engkau dan sesamamu. Nah, apa saja itu? Fa ammal lati li fata'buduni la tusyriku bi syai'a. Adapun yang khusus untukku, kata Allah, engkau beribadah kepadaku tidak menyekutukanku dengan apapun. Wa ammal lati laka. Adapun yang untuk dirimu, fa amaluka ujzika bihi afqara ma takunu ilai. Amal-amal yang kamu lakukan akan aku balas semuanya, kata Allah. Saat di mana engkau memang butuh dengan balasan itu. Nah. Wa ammal lati baini wa bainak. Adapun yang ada untukku dan engkau, fa alaika biddu'a wa alayya al-ijabah. Yaitu engkau berdoa dan aku ya menjamin pengabulannya. Wa ammal lati bainaka wa bainan nas. Adapun yang untuk dirimu dan manusia dengan sesamamu, fa tashabuhum billadhi tuhibbu an tashabuka minhu, yaitu engkau berteman dengan mereka, tayyib, dengan apa yang engkau cintai, ya, mereka menyikapi di dirimu. Barakallahu fikum. Yang terakhir, minha ziyadatu tauqiri dzawil hayat. Kita harus lebih respect lagi, lebih hormat lagi, lebih memuliakan lagi untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan. Orang-orang yang memiliki kemuliaan. Kita harus beri dia penghormatan yang lebih. Nah, di sana ada satu kalam yang sangat ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la ya'riful fadla. Ya, la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzawul fadli. Naam, la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dzawul fadli. Tidak akan bisa mengerti kehormatan orang-orang yang memiliki keutamaan kecuali orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Artinya orang itu kalau punya karakter yang bagus, dia punya keutamaan, dia akan tahu siapa orang-orang yang berhak dia hormati. Ya. Nah. Adapun orang yang laim enggak paham mana orang yang layak untuk dihormati, mana yang tidak. Yang harusnya dihormati dia hinakan, yang harusnya dihinakan dia hormati. Itu orang yang laim. Tapi kalau orang yang barakallahu fikum memiliki kemuliaan, dia tahu. Nah. Jadi riwayat ini itu ada asbabul wurudnya. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, barakallahu fikum, Imam Al-Farra, ya, imamnya ahli nahwu dari kalangan Kufiyin, itu ditunjuk oleh Al-Ma'mun untuk mentalkin, ya, mendidik dua pangeran calon putra mahkota pengganti Al-Ma'mun. Nah, tayyib. Memang kerajaan itu memberikan guru-guru untuk pangeran ini, ya, barakallahu fikum, orang-orang yang terbaik. Nah, untuk ilmu nahwu dikasih guru Al-Farra, dua pangeran ini. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Sehingga setelah pelajaran, ya, darus khos untuk dua pangeran ini, beliau pamit kepada dua pangeran, mau ada urusan, ya. Nah, pangeran, pelajaran hari ini sudah selesai, saya undur diri mau pamit. Nah, ketika beliau hendak keluar kelas, dua pangeran ini langsung menyusul. Ya, barakallahu fikum. Nah, lari, saling mendahului. Nah, ternyata mereka berebut untuk barakallahu fikum memakaikan sandal kepada gurunya Al-Farra tadi. Nah, tayyib. Jadi saling senggol-senggolan, aku aja makain ke guru, enggak aku aja, ribut, ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya sudahlah, gini aja bang, satu-satu, ya, abang pegang sandal pak guru satu, aku pegang satu. Nah, kita pakaikan bareng-bareng. Oh ya, ide cemerlang. Nah, akhirnya dipakaikan. Yang satu megang sandal yang kanan, satu megang sandal yang kiri. Fadhol guru. Nah, silakan berangkat. Tayyib. Nah, kejadian itu, barakallahu fikum, diketahui oleh intelijen istana. Al-Ma'mun itu punya banyak intelijen. Ya. Hatta dalam kerajaan itu ada intelnya. Sampai berita itu kepada Al-Ma'mun. Dipanggil Al-Farra. Panggil Al-Farra. Panggil suruh menghadap. Nah, siapa manusia yang paling mulia? Amirul Mukminin. Kata Al-Farra. Nah, terus siapa itu orang yang membuat dua orang pangeran, calon putra mahkota, pengganti kekuasaanku, kok mereka rela untuk menundukkan kepalanya? Nah, untuk berebut, hampir saja mereka ribut, gara-gara ingin memakaikan sandal gurunya. Siapa orang itu? Ya, wah, dikira bakal marah Makmun ini. Nah, masa pangeran calon mahkota, putra mahkota, calon Amirul Mukminin dibegitukan ya kan? Nah, si Farouk agak canggung. Udah. Maaf, ya Amirul Mukminin, Tuan Raja Paduka. Ya, saya sebenarnya pengen mencegah mereka untuk melakukan itu, mau tak halangi. Ya. Cuman saya masih kepikiran karena mereka dalam masa-masa pertumbuhan. Saya ingin mereka mempelajari akhlak yang tinggi. Bagaimana mereka punya respect, ya, sikap menghormati orang-orang yang memang punya keutamaan. Nah, karena saya enggak ingin anak-anak ini, ya, pangeran-pangeran kita enggak ada akhlak. Nah, saya pengen mereka itu punya akhlak respect kepada orang. Baik. Makanya saya membiarkan mereka melakukan itu. Nah, kemudian ada satu riwayat yang saya dapatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan, ya, kakeknya mereka kan, Abbasiyah kan. Nah, pinter Al-Farra. Dicarikan riwayat yang dari Ibnu Abbas. Nah, tentu Al-Ma'mun lebih respect lagi. Oh, ini dari mbahnya dia, dari keluarganya dia. Pada satu ketika, Ibnu Abbas itu pernah menuntun kuda Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau dibawa Hasan dan Husain naik kuda. Padahal Hasan Husain masih muda, Ibnu Abbas lebih tua. Nah, kemudian Al-Hasan ada yang melihat, ditegur Ibnu Abbas. Ya, tayu Abdullah. Kenapa inti kayak gitu? Mereka kan masih kecil. Antum lebih tua, ya harusnya antum lebih dihormati. Nah, lah, kata Ibnu Abbas, uskut anta ya jahil. Eh, orang bodoh, diam kamu. Nah, ya, kemudian beliau mengatakan, ini dua anak ini orang yang mulia. Ya. La ya'rifu fadla li ahlil fadli illa dawul fadli. Nah, beliau sampaikan riwayat itu. Akhirnya Ma'mun setelah mendengarkan pernyataan Al-Farra, ya, saya sudah mendengar itu semua. Nah, dan ya, benar apa yang kamu lakukan. Andai kata kamu menghalangi dua putra mahkota tadi untuk memakaikan sandalmu, malah kamu yang tak hukum. Malah kamu yang akan saya kasih tayyib hukuman. Tayyib. Dan saya yakin tindakan mereka seperti itu bukan merendahkan kedudukan mereka. Tidak akan menghancurkan kewibawaan mereka. Justru saya yakin dengan sikap respect anak saya akan semakin mulia. Nah, sehingga saya putuskan kamu dapat 10.000 dinar dan dua putra mahkota tadi tak kasih 20 dinar. 20.000 dinar. Jadi 10.000, 10.000. Nah, ya, dikasih hadiah. Barakallahu fikum. Nah, begitu adab, ya. Seorang Ma'mun kepada anak-anaknya. Bagaimana respect kepada guru? Nah, kita thalabatul ilm, siapa kita? Bukan putra mahkota, bukan anak CEO, bukan anak barakallahu fikum direktur, ya. Kita bukan siapa-siapa. Kadang sama guru itu enggak ada hormat sama sekali. Nah, jangankan di luar, di majelis saja. Barakallahu fikum, nah, malah ngobrol, malah barakallahu fikum ngupil. ada yang korek-korek telinga, ada yang coret-coret buku, barakallahu fikum. Nah, iya, enggak ada respect sama sekali. Nah, padahal putra mahkota bukan, putra Pak Camat bukan, putra Pak Lurah juga bukan. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bukan siapa-siapa. Tapi gayanya luar biasa. Tidak ada respect menghormati orang yang lebih tua, apalagi menghormati gurunya. Barakallahu fikum. Nah, itu kita belajar. Pangeran saja lo, putra mahkota saja diajari seperti itu adab oleh al-ma'mun dan gurunya. Bagaimana menghormati seorang guru. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.